Sudah. Jamaah, merapat dulu jamaah ke depan. Merapat, merapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة ما تولاقي Maju lagi, maju lagi. Terus, terus, terus, terus. Nah, gitu. Sini, Bang Hamzah, di depan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di kajian rutin kita di setiap bulannya, ya, membahas kitab-kitab yang telah diringkas oleh para ulama yang sangat banyak manfaatnya, terutama dalam menata hati kita, menata hidup kita agar menjadi orang yang baik, mempermudah kita untuk mempelajari buku-buku mereka, karena memang umat Islam sekarang membutuhkan yang namanya belajar, ya, belajar, belajar, dan belajar. Mungkin kalau bahas buku tebal-tebal besar-besar sebulan sekali itu tidak lucu, ya jamaah, ya. Selesainya 10 tahun lagi bukunya. Jadi kita bahas dari yang tipis-tipis dulu. Semoga dari yang tipis-tipis itu memancing untuk ke yang tebal-tebal. Salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Teman-teman yang subhanahu Allah, kita sekarang ada di tanggal 17 Agustus tahun 2024. Sudah berapa tahun Indonesia merdeka? Berapa tahun? 79, Masya Allah. Pakai bahasa Inggris bapaknya. Syukur anak paham bahasa Inggrisnya. Ya. Alhamdulillah Allah memudahkan negeri kita ini untuk terlepas dari para penjajah, tindasan para penjajah, yang notabene mereka adalah orang kafir, ya. Dari Belanda, Nasrani pindah ke Jepang, ya, Wathani, ya, penyembah berhala, ya, penyembah matahari, ya, atau Majusi bisa dibilang, seperti mirip-mirip Majusi lah, sembah api, matahari, dan yang lain-lain. Lebih parah, ya. Awalnya Belanda, Nasrani, lalu pindah ke yang lebih parah. Alhamdulillah tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka. Terlepas dari belenggu penjajah. Rakyatnya semuanya merdeka. Memiliki hak, ya, untuk menjadi rakyat yang tinggal di negeri-negeri yang merdeka. Layaknya mereka-mereka para penjajah. Namun kita tahu tak lama setelah itu masalah yang tadinya datang dari luar, ternyata masalah yang mengerikan itu datang dari dalam itu sendiri. Ya. Saat orang dari bawah naik ingin merdeka, sudah sampai di atas, biasanya apa? Turun biasanya. Jadi puncak klimaksnya itu saat negeri ini berusaha banting tulang untuk merdeka. Luar biasa. Allah kasih kemerdekaan. Ya, banyak para pejuang yang berguguran untuk supaya negeri ini merdeka. Di atas. Namun perlu ilmu, perlu konsistensi, perlu jiwa yang bijaksana, perlu ya kesolehan, ketakwaan, agar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemerdekaan ini diabadikan, diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita punya negeri merdeka kalau tidak diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk apa kita teriak-teriak merdeka, penjajah pergi, tapi nyatanya kita itu belum merdeka? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jika para penduduk negeri itu bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah. Dua. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Kami akan bukakan keberkahan yang sangat banyak dari langit. Ya. Apa tadi? Beriman dan bertakwa. Belum lagi di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang melambangkan bahwasanya kamu merdeka, kamu akan aman, kamu akan tentram saat kamu semua melakukan hal ini. Apa itu? Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun, kepada negeri manapun. Kalau kamu mau merdeka betul, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman-ancaman musuh. Tenang hidup, tentram. Bangun tidur pagi, bisa ngopi, alhamdulillah. Tidak ada suara aneh-aneh, tidak ada yang mengancam, tidak ada yang bikin kita takut saat tidur. Ya, ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelaskan. Dalam surat An-Nur ayat 55. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus sholihat. Allah berjanji kepada kalian, siapa-siapa dari kalian yang beriman dan beramal soleh. Tadi beriman dan bertakwa. Sekarang lebih dijabarkan lagi. Beriman tetap. Islam, taat kepada Allah SWT. Beriman, percaya. Dia pegang baik-baik rukun Islam, dia pegang baik-baik rukun imannya. Wa amilus sholihat, lalu sama dia ditambahkan dengan amal-amal soleh. Apa kata Allah? La yastakhlifannahum fil ardi. Kami akan mewarisi bumi ini untuk mereka. Akan menjadikan mereka itu penguasa-penguasa di atas muka bumi ini. Merdeka, bebas, dia berkuasa. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa di atas muka bumi ini. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan Allah akan kokohkan agama yang diridhoi untuk mereka. Allah akan kokohkan agama Islam ini. Tidak ada yang bisa main-main. Tidak ada yang bisa ngece-ngece Islam. Tidak ada yang bisa merendahkan Islam. Kokoh. Yang selanjutnya, wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Allah akan menggantikan rasa takut mereka menjadi rasa. Tidak ada rasa takut sama sekali. Tadi di depan apa? Beriman dan beramal. Kata Allah yang pertama, akan dibuat mereka berkuasa di atas muka bumi sebagaimana orang-orang dulu berkuasa. Yang kedua, Allah akan kokohkan agama Islam ini di atas muka bumi. Agama mereka, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Allah akan gantikan rasa takutnya menjadi rasa aman. Ditutup dengan syarat yang terakhir. Setelah beriman dan beramal soleh, kata Allah, ya'budunani la yusyriku nabi syai'ah. Saat mereka itu hanya menyembahku semata dan tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku. Janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau merdeka, mau aman, mau tentram, mau berkuasa di atas muka bumi, ekonomi dia pegang, kekuatan, persenjataan dia pegang, berkuasa di atas muka bumi. Tiga. Beriman, amal soleh, terus tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita inginkan para jemaah. Itu hakikat kemerdekaan. Ditambah lagi tadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat 82 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Mereka lah orang-orang yang beriman. Nah, ini kalau sudah masuk ke iman, ini luas sekali maknanya. Di dalamnya iman, ya dia menjaga agamanya. Dia jaga batasan-batasan Allah, takut sama Allah. Rukun iman sama dia dijaga, rukun Islam sama dia dijaga. Orang beriman. Karena iman ini sudah selangkah lebih maju dari apa? Islam. Islam bisa lebih dilihat sebagai amalan zahir ya, amalan yang dilihat sama orang di luar. Tapi kalau iman itu urusannya sama ya, sudah lebih naik lagi pangkatnya dari sekedar Islam. Kalau siapa yang beriman dan tidak pernah mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang oleh Allah diberi keamanan di atas muka bumi ini. Wa hum muhtadun, dan mereka yang Allah beri petunjuk di dunia dan di akhirat. Aman, tentram di dunia di akhirat, diberi petunjuk di dunia dan di akhirat, Allah mudahkan semua. Ya itu merdeka jemaah. Siapa yang demikian? Kata Allah, yang beriman dan tidak pernah mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Saat ayat ini turun, para sahabat itu merasa berat semua. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kita ini semuanya ingin aman, ingin tentram, ingin diberi petunjuk. Tapi siapa dari kita yang tidak pernah mencampuri keimanannya dengan kezaliman? Dipikirnya para sahabat, kezaliman itu zalim ya, maksiat seperti itu. Kita semuanya pernah punya salah ya Rasulullah. Gimana caranya kita bisa mendapatkan itu tadi, aman, tentram, yang dikasih petunjuk sama Allah, kita semua mau. Kata Rasulullah, ya. Laisa dzaka, bukan gitu kata Rasulullah. Salah pemahamannya. Tidak pernah mencampuri keimanan dengan kezaliman di sini yang dimaksud adalah tidak pernah mencampuri keimanannya, tauhidnya dengan kesyirikan. Faqra'u in syi'tum, kata Rasulullah, bacalah jika kalian mau baca, qaula abdus salih, perkataan seorang hamba yang soleh yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi jangan campur keimananmu dengan kezaliman. Dengan tanda kata lain apa? Kesyirikan. Jangan sampai kita yang sama Allah sudah diberi kemerdekaan, ya, tapi kita main-main sama apa? Kesyirikan. Mendatangkan murka Allah. Penjajah sudah pergi. Penjajah sudah angkat kaki. Betul. Tapi kita jangan mendatangkan penjajah yang lain. Karena umat-umat terdahulu saat oleh Allah diberi kekuasaan, diberi kekuatan, dia makmur hidupnya, pertaniannya lancar, ekonominya bagus. Namun mereka yang merusak itu semua dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Habis. Bukan dijajah sama musuh, tapi dihabisi, ditenggelamkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih mengerikan dari sekedar apa? Jajah. Lihat kaum 'Ad, apakah ada sisanya? Tidak ada sisanya, habis semua. Sudah tentram. Sama Allah dikasih kemakmuran. Sama Allah dikasih badan-badan yang kuat. Wa zadakum fil khalqi bastah. Allah tambahkan kepada kalian kuat tubuhnya. Ditambah sama Allah. Nikmatan di atas kenikmatan. Fattakullaha wa ati'un. Kata Nabi Hud. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takut sama Allah. Dan taatlah kepadaku. Ya, diingatkan terus sama Nabi Hud. Namun mereka ya buang-buang ini kenyamanan dan kenikmatan sama mereka. Diganti sendiri dengan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jadi apa? Semuanya mati, tidak ada sisanya. Fa amma adun fa uhliku Wa ma'adun fa uhlihu birihin sorsorin atiyah. Datang itu angin panas yang ya datang 7 malam ya. 8 hari mereka diumbang-ambing sama angin panas itu. Sampai jadi kering semuanya. Diangkat, dibanting terus ke bumi, lepas kepalanya semua para jamaah. Kaum Nabi Soleh, kaum Tsamud, kemana? Sudah Allah beri kenikmatan, luar biasa. Makmur, kuat. Ya, kaum Tsamud itu sama seperti kaum Ad. Dibilang kaum Ad yang kedua. Sama-sama kokoh, kuat. Masih satu bangsa, satu ras. Mana mereka? Ada sisanya? Kata Allah, fahal talarahum min baqiyah. Apakah kalian lihat mereka ada sisanya? Tidak ada sisanya. Habis. Kenapa? Kenikmatan yang Allah kasih, kemerdekaan yang Allah kasih, kekuatan yang Allah kasih, sama mereka dirusak sendiri. Hancur semua. Tidak ada sisanya. Maka itulah para jamaah sekalian, jangan sampai kenikmatan merdeka ini sama kita dirusak dengan tangan kita sendiri. Dimulai dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, cukuplah kita melakukan praktek-praktek kesyirikan. Ya. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberi kita apapun yang kita butuhkan, Allah tahu. Kalau kita masih pergi ke yang lain, seakan-akan Allah tidak tahu kebutuhan kita. Seakan-akan yang bisa ya, yang lain itu yang tahu. Yang lain itu yang bisa memberi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Buanglah itu praktek-praktek kesyirikan. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Syukur. Kalau memang kita bersyukur atas kemerdekaan ini, kita harus ada bukti syukurnya. Dan apa bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ya, firman Allah Subhanahu wa taala saat Allah ngasih tahu kita betapa dahsyat kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Bisa berbicara dengan semut, bisa ya punya tentara dari angin, setan-setan sama jin semua taat sama dia. Disuruh bikin patung-patung yang besar, disuruh bikin mihrab-mihrab, ya kubah-kubah yang sangat besar, disuruh bikin tempayang yang besarnya seperti danau. Bayangkan coba, bikin tempayang besarnya seperti danau. Bikin teko-teko yang kokoh, yang sulit untuk diangkat. Tidak boleh berhenti kerja sama Nabi Sulaiman. Kerja semua, di absen satu-satu. Sampai bahkan Hud-Hud dicari tidak ada, ditanya. Kemana Hud-Hud? Kok tidak ada? Datang Hud-Hud, bawa kabar dari negeri jiran dari atau negeri yang sangat jauh di sana. Hud-Hud datang bawa kabar. Di sana ada kerajaan yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya dikirim surat sama Nabi Sulaiman yang mana kita kenal itu adalah Ratu Balqis. Ya, dibawa disuruh angkat sama Nabi Sulaiman kerajaannya. Nikmat yang dahsyat. Ngirim barang bukan pakai pengiriman-pengiriman paket, bukan. Yang ditunggu sama kita 2 hari 3 hari kok enggak sampai nih. Ternyata nyasar barangnya ke pulau yang lain. Tidak ada. Nabi Sulaiman, angin, kirim, set, sampai. Angin. Ya, sama Allah ditundukkan kepada Nabi Sulaiman, semua. Dia minta kerajaan yang tidak ada kerajaan setelahnya dan sebelumnya seperti itu. Lalu apa kata Allah SWT setelah kenikmatan itu yang sangat banyak? I'malu ala Dawud syukra. Beramallah kalian, wahai anak cucunya Daud. Sulaiman anaknya siapa? Nabi Daud. Syukro. Sebagai tanda syukurmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disuruh banyak-banyak beramal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalilu min ibadiyas syakur. Tapi sayang sedikit hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikasih banyak kenikmatan, tapi dia sedikit beramal. Ya amalnya segitu-segitu aja, tapi dosanya ya nambah terus. Tapi tetap sama Allah dikasih. Allah kasih terus. Tidak berhenti Allah santuni kita. Dengan dosa-dosa yang kita panjatkan setiap hari. Kepada Allah SWT. Allah kasih. Dan kalau kita tobat, Allah yang pertama berbahagia. Bayangkan ya mah. Allah kasih terus. Rezeki setiap hari dikasih. Nafas gratis. Bisa tidur enak. pagi-pagi bisa merasakan ya kenikmatnya minum kopi, sebentar lagi ada serangan fajar, bukan serangan fajar kasih duit ya, mules maksudnya masuk ke toilet ya, itu serangan setelah minum kopi biasanya. Bukan nikmat, itu nikmat jemaah. Orang tidak bisa buang air, azab itu. Jangan dipikir itu bukan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat Allah. Dia bisa buang air dengan nyaman, tenang, tidak digedor-gedor kamar mandinya sama orang. Tenang atau tidak itu? Tenang. Sebentar lagi keluar kamar mandi, ya setelah mandi semua sudah rapi, sama istri sudah disiapin sarapan. Allah Akbar. Dahsyat para jamaah. Meskipun tiap hari sarapan pagi, telur ceplok, tempe sama tahu, sama sambal kecap. Itu dahsyat jamaah. Dahsyat atau tidak itu? Dahsyat itu. Berangkat kerja, ya alhamdulillah Allah kasih gaji yang cukup, ya mungkin bahkan lebih. Terus sama kita ditimpali itu semua dengan maksiat-maksiat dan dosa. Tapi tetap sama Allah dikasih. Kalau kita tobat, Allah yang pertama kali berbahagia. Bukan teman-teman kita yang berbahagia. Allah yang bahagia. Padahal kalau kita tobat bisa dibilang, kata Allah, sudahlah saya tidak perlu sama tobat kamu. Ya. Kamu sudah saya kasih makan, dari kecil kamu hidup sudah saya yang jaga, saya yang kasih makan, saya yang cukupkan. Terus kamu maksiat, terus kamu sekarang mau minta maaf sama saya, tidak bisa, saya kecewa. Apakah ada bahasa seperti itu? Tidak ada jamaah. Sama Allah panggil, tubu ilallah, ayo, tobat kepada Allah. Diseru sama Allah SWT, disuruh tobat. Selama waktunya belum habis, diterima sama Allah, ayo, siapa yang mau tobat? Kalau kita punya teman sama kita, dibantu hidupnya, susah payah dan lain sebagainya, banting tulang kita bantu teman kita, terus kita temui teman kita nyakiti, nipu kita satu kali aja, kita bilang, kamu ini bajingan. Tidak tahu makasih. Sudah saya cukupkan. Saya gini, saya gitu. Pergi kamu. Saya minta maaf. Tidak bisa, pergi sana. Itulah kita manusia. Tapi Allah tidak demikian. Allah yang mencukupkan kita dari kita lahir. Dijaga, dikasih rezeki. Ya, dimunahkan hidup kita semua sama Allah sampai tua, ya. Ditemuin sama jodoh, punya anak yang sehat-sehat. Semua nikmat di atas nikmat. Sama kita dilawan sama maksiat. Tapi saat kita bertobat, Allah yang pertama kali berbahagia. Itulah Tuhan kita Allah SWT. Maka janganlah kita mengundang murka Allah. Ya, karena jika murka Allah datang, tidak ada yang dapat membendung. Para jamaah subhanahu Allah, ini sekilas tentang ya datangnya hari kemerdekaan di negeri kita tercinta ini. Ya, jangan sampai kemerdekaan ini Allah cabut, jangan sampai kemerdekaan ini rusak. Siapa yang ngerusak? Ya kita sendiri. Lalu para jamaah sekalian, kita lanjutkan dengan pembahasan dan kajian yang sudah kita bahas 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu kira-kira. Karena bulan lalu bersama Ustaz Mufleh ya. Lalu bulan yang lalunya lagi Idul Adha. Ya. Kita pernah membukanya di bulan Mei pada waktu itu Juni bertepatan dengan Idul Adha. Lalu bulan Juli bulan lalu kita membahas ya tentang problematika para pemuda ya daurah. Daurah singkat, dan sekarang kita lanjutkan apa yang sudah kita buka 3 bulan yang lalu. Ya, kita mau bahas tentang apa jemaah? Ya. Bahwasanya kita semua adalah seorang pendosa. Kita ini banyak melakukan dosa. Dan kita dipaparkan ya seakan-akan dipermudah untuk berbuat dosa. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Bahwasanya jiwa ini memang mudah untuk berbuat apa? Keburukan. Selalu memerintahkan orang untuk berbuat keburukan. Memang sudah tabiatnya manusia seperti itu. Jadi ditemui sama kita, orang berbuat buruk itu lebih mudah daripada orang beramal soleh. Jadi yang menghadap kepada kita ini para jamaah, itu jiwa kita sendiri yang memang suka kepada keburukan. Yang kedua, di sana ada dunia dan fitnahnya yang bergelimpangan. Dan di sana ada setan yang mengintai setiap hari, yang ingin menjerumuskan kita. Lihat, ini yang dihadapkan kepada kita. Ada tiga. Saling tumpuk-menumpuk, mau menghancurkan diri kita ini. Diri ini memang sudah tabiatnya suka untuk berbuat keburukan. Yang kedua, setan yang mengintai 24 jam tidak pernah putus. Yang ketiga, dunia dan fitnahnya. Yang seakan memaksa kita untuk berbuat maksiat, memperlicin kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muamal soleh di zaman-zaman ini itu sangat sulit. Ya, sebagaimana dikatakan ya dalam satu hadis, seakan-akan apa berpegang kepada agama seakan menggenggam batu bara atau memegang bara api yang panas. Dilepas tidak boleh, harus dipegang. Tapi kalau dipegang apa? Panas. Jadi gimana kita bisa pegang itu hati-hati jangan sampai baranya jatuh. Ada beberapa langkah para jamaah sekalian yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah mudahkan kita menjauhkan diri dari dosa. Meskipun ana akui ini sulit, tidak semudah yang kita bayangkan, tapi at least paling tidak kita tahu bagaimana caranya. Barangkali dari cara-cara yang banyak ini, ada beberapa cara yang bisa, yang mudah buat kita untuk kita lakukan, meskipun mungkin cara-cara yang lain agak sulit. Ya. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin ya, menulis buku ini, judulnya Bawa'ithul Khalas Minat Dunub. Ya, kiat-kiat yang dapat memudahkan seseorang untuk berlepas diri dari dosa. Sebagai pendosa, kita semuanya, kata Rasulullah SAW apa? Kullu bani Adam khotta. Setiap bani Adam itu pelaku dosa. Wa khairul khotta'ina tawabun, dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang beliau mau menjelaskan kepada kita poin-poin bagaimana supaya kita ini mudah untuk berlepas diri dari dosa. Sebagai makhluk yang mudah berbuat dosa sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ada baiknya jika kita tahu bagaimana caranya untuk berlepas diri dari dosa. Yang pertama, atau di awal tulisannya beliau memulai dengan mukaddimah, kata beliau, falamma kanatid dzunub wal ma'asi masdar syu'min wa khizyin. Saat kita tahu bahwasanya dosa-dosa dan maksiat itu adalah muaranya keburukan dan kekejian bagi seorang hamba. Kana al-wajibu ala kulli muslimin nasihin li nafsihi an yas'a fil bahthi 'anil umur wal asbab allati tadfa'uhu ila mujanabatiha wal bu'du 'anha. Saat kita tahu bahwasanya tadi keburukan atau ya, dosa dan maksiat itu adalah muara dari seluruh keburukan, maka bagi setiap muslim yang ingin jadi muslim yang baik, dia harus berusaha untuk mencari tahu perkara-perkara atau sebab-sebab yang dapat menjauhkan dia dari dosa-dosa tersebut. Dia harus tahu apa saja langkahnya. Dia harus cari tahu. Karena kita mengakui bahwasanya aku adalah seorang pendosa, maka kita harus tahu sekarang supaya tidak ada di dosa itu terus. Gimana caranya supaya bisa menyelamatkan diri ini dan menjauhkan diri ini dari dosa. Fa inna hadza babun muhimmun jiddan. Karena sungguh kata Syekh Abdul Razak, ini adalah bab pembahasan yang sangat penting sekali. Pembahasan yang sangat penting sekali. Yahtajul muslimu ila istihdharihi daiman. Yang dibutuhkan oleh setiap muslim untuk selalu diletakkan di kepalanya. Didatangkan terus poin-poin ini. Sebab-sebab atau kiat-kiat yang dapat menjauhkan seseorang dari dosa. Liya salama minal iqab, agar dia selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, wa liyafuza bijazil thawab, agar dia juga dapat meraih banyak pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lihadza, maka dari itu najidul ulamaa qad awdahu hadhihi al bawa'ith. Maka dari itu kata Syekh Abdul Razak, kami temui banyak para ulama telah menerangkan kiat-kiat ini. Kiat-kiat apa? Kiat-kiat yang dapat membantu seseorang untuk dapat mudah berlepas diri dari dosa. Sudah dari dulu, ya, para ulama membahasnya. Wa kana min jumlatihim, dan dari salah satu pembahasannya adalah tulisan yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Beliau telah menulis satu pasal dalam bukunya yang berjudul apa? Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, ya, judul bukunya Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Dzakara fihi 20 ba'itsan. Dan beliau menulis di dalam satu pembahasan dalam buku tersebut 20 kiat-kiat yang dapat memudahkan orang memperkuat iman dan agamanya dan menjauhkan dirinya dari dosa-dosa. Wa jama'aha jam'an matinan wa bayyanaha bayanan nafi'an. Ya, dikumpulkan sama beliau 20 itu, lalu sama beliau dijelaskan dengan penjelasan yang sangat bermanfaat. Wa ahbabtu, kata Syekh Abdul Razak, dan aku menginginkan untuk menjelaskannya, menjabarkannya fi hadzal mukhtasar, dalam kitab yang singkat ini. Wa ta'liq 'alaiha, dan untuk menambah-nambah sedikit saja, ya, bima yuwaddihu maqasidah, agar maksudnya semakin jelas. Wa yujalli ma'aniha, dan makna-maknanya juga semakin apa? Semakin jelas dan mudah untuk dipahami. Hatta ya'umma naf'aha bainal muslimin, agar manfaatnya bisa apa? Tersebar di kalangan kaum muslimin. Wa takunu lahum baba taubatin wa khalasin minadz dzunub, agar bisa menjadi juga mungkin tangga bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita mulai melepaskan diri kita dari dosa-dosa. Lalu para jemaah sekalian, beliau menutup dengan doa, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dan mengangkat derajat beliau, ya, dan memberi kenikmatan selalu kepada beliau, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ditutup sama beliau dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memulai. Al-ba'itsul awwal lil khalas min adz-dzunub. Kiat yang pertama agar seseorang dapat berlepas diri dari dosa adalah ijlalullahi wa i'zamuhu, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak kenal siapa Tuhannya, tidak tahu siapa Allah, akan bermudah-mudahan dengan dosa. Karena dia tidak tahu, dari tidak tahunya meremehkan Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada Allah, akhirnya dia berbuat dosa. Betul atau tidak, jemaah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nabbi 'ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul 'alim." Kasih tahu kepada para hamba-Ku, wahai Muhammad, aku, kata Allah, adalah Maha Pengampun. Banyak yang berhenti sampai di sini saja untuk melegalkan dosa-dosa. Tidak dilanjutkan ayatnya. Kata Allah apa? Kasih tahu, aku Maha Pengampun, Maha Penyayang, Rahim. Tapi jangan lupa, wa anna 'adzabi wal 'adzabun 'alim. Bahwasanya azabku itu sangat pedih, kata Allah, kasih tahu juga. Jangan kita condong ke sini, jangan kita condong ke sini aja, kita di tengah-tengah sekarang. Banyak orang yang tidak tahu, tidak kenal siapa Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menjerat dia, menghalalkan segala cara. Halal haram tidak peduli. Siapa yang mau kasih saya uang? Siapa yang kasih makan kalau saya tidak makan ini? Padahal jelas haram. Ngomong itu dengan mudahnya, tidak ada rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Katanya Imam Ibnu Qayyim, ijlalullahi tabaraka wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyusa wa huwa yara wa yasma. Setiap maksiat yang kita buat dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, didengar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang dalam hatinya takut kepada Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, lam yutawi'hu qalbuhu lidhalikal battah. Hatinya tidak akan pernah berani untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang antum dikasih tahu sama dokter, misal umurnya bapak ini seminggu lagi, ya. Antum ngapain seminggu? Maksiat kah? Oh? Kalau orang kafir mungkin. Ya, menikmati hidup, sebentar lagi dia mau mati. Tapi kalau jujur, antum dikasih tahu sama dokter, ya meskipun bisa salah. Ya, ada kemungkinan salahnya, kata dokternya. Kemungkinan salahnya 10%. Antum ngapain? Ana yakin antum sholat malam, sedekah, zikir pagi petang gak putus, sholat 5 waktu, shof paling depan di masjid. Ana yakin itu. Kenapa? Takut. Ntar lagi mau mati. Kalau takut ini sama Allah itu terus ada, bayangkan gimana baiknya seorang hamba itu. Ya. Dan ini tidak mungkin bisa didapatkan jamaah, melainkan kita harus sering-sering datang ke majelis ilmu, melunakkan hati, mempelajari Allah, ya, mempelajari siapa Tuhan kita, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, bagaimana dahsyatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus tahu. Kita harus belajar sebagai seorang muslim. Belajar akidah yang benar. Bagaimana Allah itu merahmati hambanya. Bagaimana kalau Allah mau Allah habisi para hambanya. Bagaimana Allah itu menunda. Ya. Al-Halim. Tidak bersegera untuk mengazab. Luar biasa. Semua kebaikan itu dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keperkasaan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semua. Kerajaan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak usah kita membahas Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Malaikat Jibril aja. Tubuhnya besarnya itu dari langit bumi ke langit pertama. Satu langit besarnya. Yang kira-kira jaraknya 500 tahun perjalanan. Dari langit pertama ke langit kedua itu 500 tahun perjalanan. Ini ya umur kita enggak ada yang bisa sampai dari langit bumi ke langit pertama aja enggak nuntut jamaah. Dari saking jauhnya. Tubuhnya malaikat Jibril aja sebesar itu. Dengan 600 sayap. Dan satu sayapnya menutup ufuk. Jadi kalau malaikat Jibril itu membentangkan satu sayapnya, gelap dunia ini. Semua ketutup sama sayapnya siapa? Malaikat Jibril. Ini baru Jibril. Dan dikatakan saat Isra Mi'raj, Rasulullah SAW lihat Malaikat Jibril itu buka sayapnya semua. Dari sayapnya itu berjatuhan berlian-berlian yang berwarna-warni. Mutiara-mutiara dan berlian-berlian yang berwarna-warni. Orang yang di dunia ini ngejar berlian satu karat itu jamaah, rebutan mau beli, yang harganya mahal-mahal, luar biasa, puluhan juta, sama Malaikat Jibril dibuang-buang. Seret, turunlah berlian-berlian itu. Berkilau-kilau. Bukan terus turun, terus sama Malaikat Jibril diambil lagi, dikumpulin. Nggak ada jamaah. Buka, setiap buka yang jatuh itu. Bayangkan. Nggak ada artinya ternyata dunia ini jamaah. Itu Malaikat Jibril. Belum ini, kita belum bahas Allah subhanahu wa ta'ala. Mau yang lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi, kata Rasulullah SAW, ketemu sama malaikat-malaikat, pengemban arsy. Besarnya seperti apa? Kata Rasulullah, bahunya mengemban arsy, kakinya menginjak bumi yang paling dalam. Lapisan bumi yang paling dalam. Jadi, dari bumi sampai ke arsy, itu badannya sebesar itu. Pengemban arsy. Terus kita ini siapa jamaah? Manusia ini sebesar apa? Bahkan mungkin di matanya malaikat itu debu lebih besar dari kita mungkin. Subhan. Dan ini harus dibahas terus supaya kita itu takut. Supaya kalau kita mau maksiat, ada dalam hati, awas kamu mau maksiat. Jangan, hati-hati. Takut mau maksiat. Meskipun kadang-kadang rasa takutnya lemah, tapi paling tidak kita punya rasa takut jamaah kepada Allah. Seorang hamba, di dalam hatinya, kata Syekh Abdul Razak, ya, ada pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'zim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan membuat seseorang mudah untuk berlepas diri dari dosa. Namun semakin lemah ta'zim ini, maka akan semakin lemah benteng orang itu dalam sepak terjangnya berbuat dosa. Bentengnya semakin tipis, semakin mudah orang ini untuk apa? Berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqo qadrih." Mereka itu tidak, ya, istilahnya tidak apa ya, tidak meletakkan Allah SWT pada tempatnya. Ta'zimnya kepada Allah itu kurang. Tidak sesuai dengan yang semestinya. Padahal kata Allah, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Padahal bumi ini semua ada di genggamannya Allah SWT di hari kiamat. Wassamawatu matiyatun biyamini. Dan langit-langit yang 7 lapis ini semua digulung sama Allah dengan tangan kanannya. Bayangkan jemaah, langit digulung. 7 lapis itu digulung sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bumi itu digenggamannya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang mereka lakukan dari kesyirikan-kesyirikan. Mereka tidak menempatkan Allah pada tempatnya. Salah. Gini aja jemaah. Orang tua sama kita ditempatkan sebagai kawan. Benar atau enggak itu? Betul atau tidak? Salah. Kita salah menempatkan orang tua. Istri sama kita disamain sama pembantu. Betul atau tidak? Salah itu. Ini sama-sama manusia aja. Ya. Orang tua itu punya hak. Jangan sama kita hanya dikurangi dengan kita menempatkannya di tempat yang tidak semestinya. Kita harus duluin tuh orang tua. Lain sama kawan. Istri jangan sama kita samain sama pembantu. Kalau salah kita marah-marahin semua kita, ya jangan. Perlu memang kita luruskan. Cuman beda kelasnya sama. Sama Allah subhanahu wa ta'ala juga sama kita. Diletak pada tempatnya. Ta'zim. Kita agungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama itu. Jangan sampai kata Allah ini. Wa ma qadarullaha haqqo qadrih. Mereka tidak apa? Menempatkan Allah pada tempatnya. Tidak takut sama Allah. Tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang benar. Kurang selama ini pengagungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu tadi, kata Allah. Bumi itu ada digenggam sama Allah kalau di hari kiamat. Langit yang 7 lapis sama Allah dilipat. Semudah itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kok kita mau menentang Allah? Salah sambung ini namanya. Ya, dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Ya. Saat menafsirkan ayat, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak berharap dari Allah itu? Al-waqara, ya, wibawa itu. Kata Abdullah bin Abbas, ini kalau diartikan ayatnya lurus-lurus, maknanya seperti itu. Ya, tidak berharap dari apa? Kebijaksanaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Katanya Abdullah bin Abbas, malakum la tu'adzimun Allah haqqa azamatihi. Kenapa kalian tidak menta'zim Allah dengan sebenar-benar ta'zim? Kenapa kok separuh-separuh? Ya. Ini dalam surat Nuh, ya, ayat 13. Begitu juga dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat yang selanjutnya, waqad khalaqakum atwara. Padahal Allah yang menciptakan kalian dari setetes air, berubah jadi gumpal, terus ada jadi daging, terus ada tulangnya, sampai akhirnya keluar, sampai besar. Allah yang menciptakan kalian begitu. Ya. Kenapa kalian tidak mentakzim Allah? Kenapa? Dulu kalian itu tidak ada. Allah yang menciptakan kalian. Dari setetes air yang lengket itu. Yang kalau kita lihat air mani kita sendiri, jijik. Oh, ada mani. Cuci, bersihin. Kita sendiri lihat maninya kita, itu jijik jemaah. Apa ini kok lengket-lengket ya? Jijik enggak? Padahal punya kita sendiri. Apalagi na'udzubillah punya orang lain. Diciptakan dari itu. Jadi segumpal darah. Terus jadi daging. Terus apa? Jadi tulang. Lalu sudah jadi tulang, terus diselimuti sama daging lagi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sungguh maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebaik-baik pencipta. Kita ini main-main sama orang yang menciptakan kita, jamaah. Kita main-main sama bos di perusahaan, tidak berani. Jangan, nanti dipecat. Kalau saya dipecat, saya kerja di mana? Lagi ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa sama teman di kantor, bos lewat, ya pak, siap, ya. Takut kan? Karena kita menempatkan bos kita di tempat yang benar. Takutnya benar tuh. Tapi kenapa sama Allah tidak begitu? Kenapa sama Allah tidak demikian? Ini yang menjerat seseorang untuk membuat dosa. Saat orang itu salah kaprah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Faman fa'ala hadha wa qadir alaihi fahuwa ahakku antu azimuh. Maka yang kalian ketahui itu adalah zat yang menciptakan kalian, maka dialah yang paling pantas untuk kalian ta'zim. Dialah yang paling pantas kalian hormati di atas kepala, kalian besarkan, kalian muliakan luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min syawahidi ta'thir hadzal mashhad fi nufus ma jara lis sahabi al-jalil Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ya. Dari contoh kisah ini ada satu kisah, ya, yang kaitan erat dengan mentakzim Allah ini, tentang kisahnya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Saat hatinya digedor dengan ayat-ayat Allah yang terdapat di dalamnya penjelasan tentang ta'zim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agung dan besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qama fi qalbihi maqamu ijlalillahi wa jabaruti. Yang membuat hatinya takut langsung kepada Allah. Tunduk, takut, merasa dirinya makhluk yang lemah. Digedor sama ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat Allah tersebut yang menggedor hatinya Jubair bin Mut'im, membuat ia pun sadar bahwa yang menciptakan dia dari tidak ada itu Allah. Yang memberi rezeki dia saat dia hidup itu Allah. Dan yang mengatur seluruh makhluk dan alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membuat dia memilih untuk masuk Islam. Haitsu qala, saat dia mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sholat maghrib, ini sebelum dia masuk Islam nih. Dan ini juga di sini ada isyarat, jamaah. Kita disuruh belajar bahasa Arab, ya. Supaya apa? Yang kita baca dari ayat-ayat Al-Qur'an itu kita pahami. Ya. Kita lihat nih Jubair bin Mut'im, orang ya enggak tahu sama Allah, enggak kenal, ya orang kafir. Dari kelompoknya kafir Quraisy. Tapi saat dia dengar Rasulullah ngaji sampai ke ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka itu diciptakan dari barang yang tidak ada, yang tidak ada, am humul khaliqun, apakah mereka penciptanya, am khalaqus samawati wal ard, apakah mereka menciptakan langit dan bumi yang berlapis-lapis ini, bala yakinun, bahkan mereka pun tidak meyakini itu. Ya. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Apakah mereka punya rahasia perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala? Apakah justru mereka yang sama Allah Subhanahu wa taala dikuasai? Ya. Ayat menggedor hatinya Jubair bin Mut'im. Siapa yang ciptakan ana? Kamu yang ciptakan? Ya. Bisakah manusia menciptakan manusia? Tidak bisa. Oh ya bisa Ustaz, itu suami istri. Ya ada. Ya caranya untuk bikin anak ya. Semuanya tahu. Iya. Betapa banyak orang yang tidak punya anak. Ya. Sudah pakai cara seribu cara. Tidak punya anak. Ya. Dan berapa banyak para wanita-wanita yang sudah diikatlah sel telurnya, nanti dikasih spiral dan lain-lain, tetap aja jebol, tetap aja hamil punya anak. Ya. Siapa yang menciptakan? Bukan manusia yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jubair bin Mut'im dengar ini, apakah kamu yang menciptakan manusia? Apakah kamu penciptanya? Apakah kalian yang menciptakan langit dan bumi yang tujuh lapis ini? Ya. Apakah kalian punya rahasia perbendaharaan Allah? Ya. Apakah justru mereka yang rahasia-rahasianya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Jubair bin Mut'im. Ya. Yang membuat beliau masuk Islam, ya. Katanya Jubair bin Mut'im, kada qalbi ayatir. Hampir-hampir hatiku ini terbang, kata Jubair bin Mut'im. Ya. Sadar bahwasanya ternyata memang betul Allah Subhanahu wa taala yang memberi ini semua dan menciptakan ini semua. Katanya beliau, wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Dan itu detik pertama iman hinggap di hatiku. Saat dengar apa? Al-Qur'an. Kalau kita dengar Al-Qur'an nambah iman apa ngantuk jemaah? Hah? Kita dengar Al-Qur'an beriman apa ngantuk? Ya karena mungkin kita enggak ngerti sama artinya. Akhirnya kita apa? Ngantuk. Panas ini pantatnya mau buru-buru apa? Jalan. Tapi kalau megang handphone scroll 2 jam tidak terasa ya. Sampai HP dipegang baterai 100%, duduk sampai 50% baterainya. Enggak capek kita jemaah ya. Allahu Akbar. Fal abdu, ya, maka seorang hamba, kata Syekh Abdul Razak, idza haddatsathu nafsuhu birtigabi dzambin min adz-dzunub fal yashhad biqalbihi jalalallah. Kalau kita ingin berbuat maksiat, coba dihadirkan dalam diri kita ini keagungan Allah, kebesaran Allah, keperkasaannya Allah, kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan bahwasanya Allahu muttali'un ala af'alihi wa aqwalihi. Hadirkan bahwasanya Allah itu melihat perbuatannya. Allah dengar perkataan-perkataannya. Maka jika seorang hamba selalu ya memperdalam ini, selalu mendatangkan ini dalam dirinya, insyaallah biiznillah orang ini akan mudah untuk meninggalkan apa? Dosa. Takut kepada Allah, dia yakini Allah Subhanahu wa taala yang akan langsung mendengar dan melihat perbuatannya. Dan ternyata Allah yang menciptakan dia, ternyata Allah yang beri rezeki, ternyata semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia akan mudah untuk menjauhkan dirinya dari dosa. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Bishr Al-Hafi, salah seorang salafus saleh, beliau mengatakan, "Lau tafakkara an-nasu fi 'azamatillah," jika manusia-manusia itu mau selalu berpikir tentang kebesaran-kebesaran Allah, "lama asauhu." Tidak mungkin mereka apa? Bermaksiat kepada Allah SWT. Kita ini maksiat karena apa? Karena kita ini suka lupa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gemar berzikir kepada Allah, mengingat kebesaran Allah, yang sama dia dipahami zikirnya. Zikir pagi petang sama dia dipahami maknanya, zikir setelah sholat dia paham maknanya, semua zikir dia mengingat Allah dia paham maknanya, ana yakin orang ini sulit untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikirnya dia itu, yang dia pahami itu jadi benteng sebenarnya. Saat dia mengagungkan Allah, luar biasa. Dia letakkan Allah betul-betul pada tempatnya. Dia sadar, diintai terus. Maka ana yakin yang seperti ini akan memudahkan kita untuk menjauhkan diri kita dari maksiat. Yang kedua, para jamaah sekalian. Thank you. Yang kedua adalah saat poin yang pertama sudah bisa dia datangkan, maka ana yakin akan ada poin yang kedua yang bergandeng dengan yang pertama. Seseorang sudah mengenali Allah Subhanahu wa taala, mentakzim Allah luar biasa, maka akan timbul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatuhu subhanahu, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin cinta ini ada jika yang pertama tadi lewat, tak mungkin. Orang sudah tidak mentakzim Allah, tidak kenal siapa Allah, terus dia cinta, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Dia harus pelajari siapa Tuhannya, dia harus mentakzim Allah, baru nanti akan timbul yang namanya apa, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayatruku ma'siyatahu mahabbatan lahu. Dia tinggalkan maksiatnya kepada Allah karena cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai itu akan taat sama yang dicintai. Anak cinta luar biasa ke ayahnya, maka anaknya, ayahnya ngomong apa? Iya, bah. Iya, bah. Kebalikannya, orang tua cinta sama anaknya, anaknya minta apa, kelewatan cinta, diiyain sama bapaknya. Iya, gak punya uang, sabar nak ya, abah cari uang dulu. Kalau ada rezeki, insya Allah nanti kita. Cinta sama anaknya, luar biasa. Apalagi cinta sama istri. Sampai takut sama istrinya. Sami'na wa ato'na sama istrinya. Ini salah ini jamaah, jangan ditiru ya. Istrinya jadi macan di rumah, suaminya jadi kucing. Jangan jamaah ya. Ini la haula wala quwata illa billah. Cinta luar biasa sama istrinya. Sampai takut sama istrinya. Cinta sama istri itu benar, memang harus. Tapi yang kedua yang sampai takut ini jangan ya. Karena tidak menyarankan itu. Kenapa takut? Ya karena cinta. Cinta sama Rasulullah SAW. Dari saking cintanya sampai yang tidak diajarkan dikerjain juga sama dia. Jangan begitu juga. Bentuk cinta itu adalah apa? Mencukupkan diri sama apa yang diajarkan sama Rasulullah. Niru Rasulullah SAW. Intinya yang mau disampaikan di sini, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajari ilmu-ilmu yang dapat membuat hati ini semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mudah untuk menjauhkan diri kita dari dosa. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, ya beliau menyantumkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Ya, orang-orang yang beriman itu yang betul-betul cinta betul kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ashghala al-'abdu qalbahu bi hubbillah subhanahu wa taala. Jika seorang hamba sudah menyibukkan dirinya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa hasilnya? Sarafahu hadzal inshighal 'anil wuqu'i fi ma yughdhibuhu 'azza wa jalla. Cintanya kepada Allah akan menggiring dia, menjauhkan dia dari apa-apa yang dapat mendatangkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Sibuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah, takut sama Allah, dia sibuk hidupnya sama itu. Waktu-waktu untuk janjian sama orang, sama dia disusun dengan waktu sholat. Oh nanti akhir ya, habis duhur ya. Oh nanti ya habis asar. Oh habis maghrib. Kenapa? Kalau sebelum asar takut kelewatan sholat asar. Dari saking cintanya sama Allah, sibuk dia untuk mendekatkan dirinya sama Allah, cinta sama Allah, akhirnya sibuknya itu, sibuknya cinta dia kepada Allah, menjauhkan dia dari apa-apa yang mendatangkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Syekh Abdul Razak di sini menjantumkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Begitu juga saat kita ya, menyibukkan diri kita dengan mempelajari sunnah-sunnah Nabi, beriktiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berusaha terus berjalan di atas itu juga tanda kita cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biasanya orang-orang yang sudah sibuk dirinya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, dengan mudah dia akan apa? Meninggalkan apa-apa yang menyelisihi itu. Dia mengamalkan sunnah Nabi itu mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dicintai akhirnya sama Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi, fa idza ahbabtuhu, kata Allah, kalau aku sudah mencintai hambaku itu, mungkinkah hambanya hura-hura maksiat-maksiat setiap hari? Ya tidak mungkin. Kenapa? Karena kata Allah, kuntu sam'ahu allati yasma'u bihi. Aku akan selalu ada di pendengarannya yang dia pakai untuk mendengar setiap hari. Maksudnya apa? Dibimbing sama Allah pendengarannya. Wa basarahu allati yubsiru bihi. Dan aku akan menjadi mata yang sama dia selalu dipakai matanya untuk melihat. Maksudnya apa? Sama Allah akan dibimbing matanya. Wa yadahu allati yabtishu bihi. Menjadi tangan, bukan menjadi Allah jadi tangan ini, bukan, tapi akan selalu sama Allah dibimbing tangannya apa yang dia buat, tidak buat aneh-aneh. Kakinya juga begitu, tidak melangkah ke tempat yang aneh-aneh. Kalau sudah Allah cinta sama hambanya, ini yang akan terjadi. Ya. Makanya dikatakan oleh seorang penyair, ya ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan engkau ngasih lihat seakan-akan engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza muhalun fil qiyas badi'u. Ini sesuatu yang muhal, ya, mustahil, tidak masuk akal ini. Maksiat tapi tanya cinta sama Allah, ya cinta loh, kok maksiat? Ya. Jadi jangan ngaku-ngaku cinta sama Allah kalau kita masih banyak berbuat apa? Maksiat. Tidak bisa kontrol diri dalam berbuat maksiat, muhal, mustahil. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau memang benar cintamu itu sahih, jujur, kamu pasti akan taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Innal muhibba liman yuti'u muhibbu. Atau liman yuhibbu muti'u. Karena sungguh orang yang cinta akan taat sama siapa yang dia cintai. Cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, ya, tapi amalannya jauh dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Terus bilangnya apa? Cinta. Dari mana jemaah? Bukti cinta seseorang kepada orang itu adalah ketaatan. Dia berjalan di atas track apa yang sudah diwasiatkan. Nak, begini nak ya, jangan orang atau anak cinta sama orang tuanya. Saat orang tuanya mau meninggal, misalkan ngasih wasiat begini nak, begini begini, dipegang dengan baik sama dia sampai dia mati. Kenapa? Pesan dari orang tua. Cinta sama orang tuanya. Tapi jadi saat orang itu cinta, maka dia akan taat, manut. Ya, sami'na wa ata'na. Tapi kalau dia bilangnya cinta, tapi dia begini-begini. Katanya Umar bin Khattab, seperti rogonis sa'lam, ya. Belok-belok seperti ular begini. Ya ini bukan cinta ini. Ini main-main namanya. Hanya pengakuan saja. Ya. Lalu para jamaah subhanahu wa ta'ala. Bukan sampai isya, sampai subuh katanya beliau. Ya, meninggal kita, Mas. Yang ketiga. Ya. Ini cara yang ketiga. Saat seseorang ingin membentengi dirinya supaya jauh dari dosa, ya, atau mudah berlepas diri dari dosa, dia harus sering-sering menghitung nikmat Allah dan kebaikan Allah pada dirinya. Dari melek mata sampai dia mau tidur. Dari dia belum ada, lalu dia lahir sampai sekarang. Betapa sering Allah jauhkan dia dari malapetaka, dari bahaya. Para jamaah, kita keluar dari rumah, ini laki-laki keluar dari rumah, di jalan raya, entah naik mobil, entah naik motor, bukankah itu? Ya, bahaya jamaah. Siapa yang tahu, udah disenggol sama truk, dilindas, naudzubillah. Naik mobil Ustaz, iya. Betapa banyak kita sering lihat truk jatuh bebannya ke mobil. Penyok habis mobilnya, mati semua isinya semobil. Itu kan detik. Tidak pernah dipikir sama orang, tapi itu terjadi. Betapa banyak Allah selamatkan kita dari malapetaka seperti itu. Puluhan tahun kita hidup di atas muka bumi ini. Alhamdulillah sampai detik ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. mata masih bisa lihat, kaki masih bisa dipakai berjalan, ya telinga masih bagus mendengar, penciuman aman semuanya. Cukup di situ saja, belum yang lain-lain. Ini sudah nikmat dahsyat jemaah. Kemarin kita kena COVID itu, hidung ini tidak bisa nyium jemaah. Antum bayangkan hidung tidak bisa mencium, semua baunya hambar. Makan tidak ada baunya, buang air besar biasanya ada bau-bau, tidak ada baunya, pakai sabun tidak ada baunya, azab. Sampai kadang mual kita, dari saking tidak pernah nyium bau sampai mual. Cium bau gini, tes, tidak ada baunya sama sekali. Baru kita sadar, ternyata nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun terkadang kita mencium bau-bau yang tidak enak, nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana yakin, antum kalau kentut, pasti antum nikmati bau kentutnya sendiri. Jujur. Pasti itu. Antum kentut, tapi tidak ada baunya. Kurang lezat kayaknya jamaah ya. Jangan dipikir itu bukan satu kenikmatan jamaah. Kalau kentut orang kita ribut ya, tapi kalau kentut sendiri senyum kita. Dulu ya, ana apa namanya, dulu ngerjain teman-teman jamaah ya. Ana pura-pura tidur di kamar saat di pesantren dulu, ana kentut jamaah. Pura-pura tidur, belum tidur, masih baru tidur. Teman-teman lagi pada duduk di sebelah ana. Ana sakit hati ya, namu tidur rame-rame ini anak-anak. Akhirnya ana kentut jamaah. Tapi kentutnya smooth, tidak ada suaranya ya. Bomnya tidak ada suaranya. Itu jamaah teman-teman berantem gara-gara kentutnya anak itu. Saling tuduh. Wallahi ente katanya. Ribut gara-gara saling tuduh kentut. Akhirnya bubar jamaah. Alhamdulillah Nabi bilang. Bubar. Ya. Kok kita bahas kentut jamaah? Kejauhan ini. Intinya itulah. Meskipun terkadang ada bau-bau tidak enak kita cium. Tapi nikmat dari Allah bisa cium bau. Nikmat bisa merasakan makanan. Itu saat sakit COVID itu makan ada rasanya. Yang asinnya kerasa asinnya aja, yang manis kerasa manisnya aja, ada bawang di situ, ada kecap, semua ada rasanya. Bahkan ada yang bilang pedes pun kadang tidak berasa. Ini sudah yang sampai ke titik ekstrim, mungkin saraf perasanya juga kena juga sudah sama virus itu. Apa? Tidak enak hidup. Tapi alhamdulillah, Allah kasih kita sekarang bisa nyium, parfum bisa cium, seger bau enak. Tanpa kita minta sama Allah, jangan dipikir kita minta, ya Allah kasih aku penglihatan yang tajam, kasih penciuman yang tajam. Tidak pernah kita minta sama Allah SWT, tapi sama Allah dikasih. Kalau Allah mau buat kita bangkrut jamaah, bisa atau tidak? Hari ini bangkrut, hari ini habis semua. Ada satu kisah. Gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seorang hamba yang soleh. Ini hamba ini dikenal kesolehannya. Punya anak 11. Dari yang paling besar, remaja, sudah lulus SMA. Semua terus adik-adiknya banyak, ada 11. Di Arab Saudi. Allah uji dia dengan ujian yang sangat dahsyat yang mungkin kita tidak mampu kalau ujian itu diberikan kepada kita pada hari ini. Anaknya, semua saudara sekeluarga ini sama istrinya dia juga, sama pembantu rumah tangganya dia juga, ya di liburan sekolah izin mau jalan-jalan ke kebun. Karena di Arab itu semuanya padang pasir, jadi terkadang pemerintah bikin kebun, orang bisa duduk-duduk di sana. Ya digali tanahnya beberapa meter, diganti sama tanah subur, lalu ditanami apa, rumput supaya indah, ya dikasih pohon-pohon supaya bagus, dikasih bunga-bunga dan lain-lain. Ini anak-anaknya pamit mau ke situ, ya bawa makanan, bawa bekal dan lain sebagainya. Ya tidak jauh dari rumahnya, mungkin beberapa kilo, 3 kilo, 4 kilo lah. Berangkat jamaah, ya sudah silahkan. Bapaknya kasih kunci mobilnya ke anaknya yang paling tua, hati-hati ya, ya sudah jalan. Sudah biasa setir mobil. Berangkatlah bapaknya di rumah. Sebentar lagi ditelepon. Fulan bin Fulan. Iya betul. Ya. Mobilmu dibawa anaknya. Iya. Itu mobilnya kecelakaan. Isinya semuanya meninggal dunia. Habis hitungan bukan hitungan jam, hitungan menit. Keluar anaknya, masuk ke jalur cepat, highway, duar, tabrak sama truk, guncang-guncang, guling-guling, remuk, mati semua. 11 orang plus istrinya, habis dalam satu waktu. Tuh rumah yang tadinya seperti panti asuhan, anaknya berantem di sini, berantem di sana, teriak-teriak sini, teriak-teriak sana, sepi, sunyi, hancur kembali, jasadnya saja tanpa ruh. Ujian yang sangat dahsyat dialami oleh seseorang. Pernahkah dia berpikir itu akan terjadi? Ana tidak yakin dia pernah berpikir itu. Cuman kalau sudah ujian Allah datang, tak ada yang bisa bendung. Punya perusahaan besar, kebakaran. Semua asetnya di dalam habis. Surat-surat tanahnya kebakar. Buku rekening banknya terbakar, ATM-nya terbakar, semua ada uang-uang cash-nya terbakar habis. Siapa yang mau disalahkan? Tidak ada yang bisa disalahkan. Jadi kita ini hidup di atas nikmat ini para jamaah sekalian, ya ini sesuatu yang perlu kita ingat-ingat terus. Jangan sampai dicabut kenikmatan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Syekh Abdul Razak, فَيَسْتَشْعِرُ الْأَبْدُ نِعْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْكَثِيرَةَ عَلَيْهِ. Agar setiap hamba selalu mengingat nikmat Allah yang sangat banyak yang sudah Allah berikan kepada dia. Terutama nikmat iman, nikmat Islam. Besar sekali. Antum bayangkan sekarang, na'udzubillah, kalau antum jadi orang kafir di luar sana. Bayangkan jamaah. Tak tahu siapa Allah, tak sholat, zina, main-main biasa, minum, khomer. Tak kenal sama Allah. Nol. Tak kenal sama sekali. Bayangkan gimana? Allah mudahkan kita untuk datang ke masjid ini, jamaah. Allah kasih iman. Kita tahu kita punya Tuhan Allah. Takut kepada Allah, pikir, tenang hati, sujud, meletakkan kening di tanah ini. Luar biasa. Tak bisa dihitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau mengganti nikmat Allah ini dengan murka Allah? Silahkan, jawabannya ada di tangan kita sendiri. Ya. Silahkan. Makanya orang-orang yang mau berhenti berbuat maksiat, dia harus tahu dia hidup di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main ya sama nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Maka hati-hati, jangan sampai kebaikan yang Allah berikan kepada kita sama kita dibalas dengan apa? Keburukan. Kita ini sama teman dikasih hadiah saat kita nikahan misalkan, saat teman kita besok nikah, sama kita dibalas enggak? Dibalas, jangan, enggak enak dia dulu kasih kita hadiah. Balas, meskipun mungkin kita tidak mampu untuk balas. Pinjam duit sama orang untuk ngebalas kebaikan itu. Siapa yang lebih pantas dibalas? Teman kita atau membalas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh. Meskipun kita tahu Allah tidak perlu sama itu. Kita tahu. Tapi kita sebenarnya yang perlu sama itu. Kita lagi nikah, dikirimin bacaan selamat atas pernikahannya. Dari apa? Siapa? Fulan bin Fulan misalkan. Besok Fulan bin Fulan nikah, paling tidak kita hadir di situ. Paling tidak kita balas kebaikannya. Ini satu kali kebaikan. Sama kita mau dibalas. Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita alami selama hidup ini, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari manusia. Tapi kenapa kok betapa sulit kita untuk apa? Membalas itu dengan kebaikan. Membalas itu dengan amal-amal. Kenapa sama kita dibalas dengan hal-hal yang buruk? Wallahu azza wa jalla yusbigu alaihin ni'am. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberi, tapi dituang nikmat ini semua. Ayo, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dikasih. Wa huwa yuqabiluha bil isaati wal maksiyah, tapi sayang kita semua membalasnya dengan maksiat dan keburukan. Kalau sama Allah itu semua mau dicabut para jamaah, selesailah kita semua. Dibenci sama banyak orang, dipecat, tidak punya pemasukan, dikasih penyakit. Na'udzubillah. Ngeri jamaah. Ada seseorang kaya raya. Asetnya miliaran, puluhan miliar. Beliau sakit, yang sakitnya ini cukup berat. Namanya orang kaya, ya. Dia bertumpu dengan hartanya, bukan bertawakal kepada Allah, ke barat, ke timur, dia habis. Ya. Dipikir sama dia, uang banyak itu bisa nyembuhin. Dipikir sama dia, kalau dia punya uang banyak, tenang, sakit. Ada dokter-dokter hebat yang bisa menyembuhkan. Ke barat, ke timur, ke Cina, ke Amerika, ke Eropa. Tidak bisa. Berujung pulang ke Indonesia, masuk rumah sakit, bertahun-tahun di rumah sakit, habis 27 miliar, setelah habis 27 miliar, meninggal dunia. Kalau dia tahu ujung-ujungnya bakal meninggal, 27 miliarnya lumayan buat modal anak-anaknya. Tapi itulah cara Allah. Yang mungkin sama dia tidak pernah diterka. Ngeri jamaah. Makanya dahulu, ada seseorang, namanya Ibrahim bin Adham, ya, dari kalangan para salaf, annahu ja'ahu rajulun. Beliau ini didatangi oleh seseorang, ya, sepertinya anak muda. Seperti biasa, anak muda ini datang kepada seorang gurunya, yang dianggap ustadznya, ya, dia tanya. Kata pemuda ini, ya Aba Ishaq, inni musrifun ala nafsi, fa'arid alaiya ma yakunu laha zajiran wa mustangkidan liqalbi. Aku lagi futur sekarang dan aku ingin bermaksiat. Aku lagi malas nih sekarang, lagi futur. Aku ingin bermaksiat. Tolong beri aku wejangan yang bisa membendung rasa ingin maksiat ini. Yang bisa memberi pelajaran bagi hati ini supaya hilang ini, hasrat ingin bermaksiat ini. Akhirnya kata Ibrahim bin Adham, in qabilta khamsa khisalin, وَقَدِرْتَ عَلَيْهَا لَمْ تَذُرُّكَ مَعْصِيَةٌ وَلَا تُوبِكَ لَذَّةٌ. Gini, kata Ibrahim bin Adham, kalau kamu bisa melakukan 5 poin ini, salah satu aja kamu bisa melakukan 5 poin ini, maka silahkan bermaksiat. Maksiatnya tidak akan bermudarat buat kamu, dan kamu juga tidak akan pernah binasa dengan maksiat yang kamu lakukan ini. Dengan kata lain, 1 dari 5 kamu bisa, monggo maksiat. Tapi kalau 5-5-nya tidak bisa, jangan. Wah, seneng nih anak mudanya. Alhamdulillah. Memang kamu yang saya cari. Ya. Ini mau dikasih pelicin supaya boleh maksiat. Yang lain tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ya, ini dia bisa bilang. Boleh, tapi 5. Salah satu aja bisa, silahkan maksiat. Hati Aba Ishaq, cepat kasih tahu ana, wahai Aba Ishaq. Ya. Faqala lahu amma al-awwal atau al-ula. Yang pertama, fa idza aradta an ta'si Allah 'azza wa jalla, kalau kamu mau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala ta'kul rizqahu. Jangan makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Kalau kamu mau maksiat, jangan makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya anak muda ini, mamin aina akulu. Terus ana makan apa? Wa kullu ma fil ardi min rizqihi. Semua di atas muka bumi ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibrahim bin Adham bilang ke dia, "Ya hadza, wahai pemuda, afa yahsunu an ta'kula rizqahu wa ta'siyahu?" Apakah pantas kamu tiap hari makan rezeki dari dia, terus kamu bermaksiat kepadanya? Katanya anak muda, ya sudah, skip. Yang pertama tidak bisa. Sini, kasih yang kedua, katanya. Masih belum sadar ini. Sini, kasih yang kedua. Katanya Ibrahim bin Adham, فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْصِيَهُ فَلَا تَسْكُنْ شَيْئًا مِنْ بِلَادِهِ. Kalau kamu mau maksiat dan selamat, jangan tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala. Katanya anak muda ini, hadhihi adhamul aula, ini lebih susah dari yang pertama. Idza kana al-masyriq wal maghrib wa ma bainahuma lahu fa aina askun. Kalau timur dan barat semuanya milik Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ada di antara keduanya milik Allah Subhanahu wa taala, terus ana mau tinggal di mana? Ya pikir sendiri, jangan tanya-tanya. Saya cuma kasih tahu. Kalau mau maksiat aman, yang pertama jangan makan rezeki dari Allah. Tak bisa kan? Ya sudah, saya kasih yang kedua, kata dia. Jangan tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala. Silakan cari bumi-bumi yang lain, monggo maksiat di sana. Tak mungkin, kata dia. Langit bumi semua milik Allah. Barat dan timur milik Allah. Katanya Ibrahim bin Adham, ya hadza, wahai kamu, afayahsunu an ta'kula rizqahu wa taskuna biladahu wa ta'sih. Apakah pantas kamu makan rezeki dari dia, kamu tinggal di buminya, terus kamu bermaksiat, kamu lawan dia dengan maksiat? Tidak bisa jawab. Sudah sini, kasih yang ketiga, cepat-cepat. Mungkin yang ketiga bisa. Masih berhasrat memaksiat. Sini kasih yang ketiga. Yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, idza aratta an ta'siyahu wa anta tahta rizqihi wa fi biladihi. Kata Ibrahim bin Adham, iya betul. Sekarang kamu mengakui engkau memakan dari rezeki. Engkau tinggal di bumi Allah. Ya, kamu akui itu sudah sekarang. Kalau kamu masih mau maksiat, fandur maudhi'an la yaraka fihi mubarizan lahu. Cari satu tempat di mana Allah tidak bisa lihat kamu saat kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'sihi fihi, maksiatlah kamu di sana. Silakan. Makan dari rezeki Allah, tinggal di bumi Allah, masih mau maksiat. Cari tempat di mana Allah tidak bisa lihat kamu di sana. Maka maksiatlah kamu di situ. Ya. Katanya dia, kaifa wa huwa muttali'un ala ma fis sarair. Gimana bisa? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bisa melihat rahasia-rahasia yang ada di hati orang. Jangankan luarnya, yang di dalam Allah tahu. Mau lari kemana? Kata dia, tidak mungkin. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Tidak ada yang tidak terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya hadza, kata Ibrahim bin Adham, wahai engkau, apa baik saat engkau tahu engkau makan dari rezekinya, tinggal dari buminya, ya. Dan engkau mau maksiat sedangkan dia melihat engkau. Terang-terangan kamu mau maksiat di hadapan dia. Ya sudah, jangan panjang lebar. Kasih yang keempat sekarang. Cepat. Masih berhasrat untuk bermaksiat. Katanya Ibrahim bin Adham, itu aja agak gini aja, sudah. Satu, dua, tiga, kamu nak bisa dan kamu akui itu. Sekarang begini aja, kalau kamu masih mau tetap maksiat, masih ada dua kali, masih ada dua lagi nih. Katanya Ibrahim bin Adham, idza ja'aka malakul mauti liyaqbidha ruhak fakul lahu. Kalau malaikat maut datang, mau cabut nyawamu, kasih tahu dia dulu, tunggu dulu, stop malaikat maut. Akhirni hatta atuba taubatan nasuha. Undur sebentar, saya mau tobat dulu taubatan nasuha. Wa a'mal lillahi amalan salihan, dan aku beramal untuk mau beramal dulu kepada Allah dengan amal-amalan yang soleh. Katanya orang ini, tak mungkin. Malaikat maut tak pamit jemaah ya. Bukan orang yang bisa diajak negosiasi. Datang, datang, cabut, selesai. Layak belum ini, tak mungkin bisa itu. Kata anak muda ini. Ya hadza, maka kata Ibrahim bin Adham, wahai engkau, kalau kamu tak bisa nolak malaikat maut untuk bertobat kepada Allah, dan kamu tahu kalau dia datang, dia tidak bisa diajak kompromi dan tidak bisa diundur. Lalu gimana? Kata Ibrahim bin Adham. Mau lari lewat mana kamu? Ya sudah, kata dia yang terakhir. Kasih yang kelima. Masih belum cukup jemaah. Ini lah. Menggebu-gebu. Mau maksiat. Ya sudah, gini aja. Kata Ibrahim bin Adham yang kelima. Idza ja'atka zabaniyatu yaumal qiyamah. Kalau datang malaikat zabaniyah kelak di hari kiamat, liya'khuduka untuk menyeretmu ilan nar, ke neraka jahannam, falatadhammahum. Jangan mau kamu diceret ke neraka. Tidak usah ikut sama dia. Katanya dia, wallahi la yada'unani wa la yakbaluna minni. Tidak mungkin mereka akan membiarkanku, mengizinkan aku atau tidak ikut, tidak bisa. Kalau sudah diseret, diseret, kata dia. Dan tidak mungkin mereka mau menerima penolakanku ini. Lalu katanya Ibrahim bin Adham, terus gimana kamu mau maksiat? Terus gimana caranya kamu bisa selamat? Kamu mau maksiat gimana? Katanya anak muda ini, ya Ibrahim, hasbi, hasbi, sudah cukup. Ana astaghfirullah wa atubu ilaihi. Aku beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Ya. Mau lari lewat mana jamaah? Mau kemana kita? Makan dari rezeki Allah, tinggal di bumi Allah, semuanya sama Allah dilihat, semua-sama Allah didengar, pun nanti kelak malaikat maut tidak bisa untuk ditunda kalau datang, dan malaikat Zabaniyah tidak bisa juga diajak berkompromi dan negosiasi. Terus dari lima ini, ya gimana orang masih mau maksiat? Dan ini nasihat ya yang dikenang dari orang-orang terdahulu dari kalangan para salafus saleh, agar kita ini jauh dari apa? Maksiat. Ya. Dan lihat, saat anak muda ini datang, Ibrahim bin Adham ini seakan-akan dia itu juga selalu jaga lima ini. Sehingga saat anak muda ini datang, dengan mudah Ibrahim bin Adham ngasih tahu. Jadi seakan-akan ini yang sama dia selalu dihadirkan dalam kepalanya. Kalau saya maksiat, nanti rezeki saya masalah. Kalau saya maksiat, loh terus gimana? Saya tinggal di bumi Allah. Malaikat maut tidak bisa diajak kompromi. Apalagi Zabaniyah, nanti yang jaga, yang ada di neraka, tidak bisa diajak kompromi. Ini sama dia dijaga terus, didatangkan terus dalam dirinya. Yang membuat dia apa mudah untuk menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam. Ini tiga poin pertama yang bisa saya sampaikan para jemaah sekalian. Insyaallah mudah-mudahan kita lanjutkan poin-poin yang selanjutnya di pertemuan yang akan datang, mungkin ada yang keempat, kelima dan yang seterusnya. Ya, mungkin ada pertanyaan yang ditanyakan. Silakan. Masyaallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini tolong disiarkan dan dari kita yang mau menyampaikan. Kepanitia apa ditunggu mic-nya dan dipandu bagi yang mau menyampaikan. Tolong dipersiapkan mic untuk yang mau bersyahadat. Mohon di tes mic-nya. Bismillah. Ya, sudah. Ini yang mau syahadat ya, suaranya ya. Ya. Sebelum ada beberapa pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, ini harus disegerakan. Jadi sedikit ingin disampaikan bahwasanya orang yang mau syahadat dia harus ikhlas ya. Dari dalam hatinya meyakini apa yang dia ucapkan tanpa ada paksaan. Ya. Ikuti yang Anda ucapkan. Ashadu. Ashadu. Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untuk ukhti yang masuk Islam, ana mau bertanya dulu, apa yang membuat ukhti ingin masuk Islam? Silakan dijawab. Apa yang menggerakkan hatinya untuk masuk Islam? Aku setahun belakangan ini mempelajari Islam. Alhamdulillah. Dan merasa Islam itu pantas dan harus dijadikan pedoman hidup. Masya Allah. Allahu Akbar. Semua aturan, semua pelajaran yang dikasih itu logis dan masuk akal dan patut dipelajari dan ditaati. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiki. Ya, kita doakan semoga ukhti kita ya istiqomah ya. Belajar Islam dengan benar. Ya, harus sering-sering datang belajar agama Islam ini supaya istiqomah ya. Dan diamalkan amalan-amalannya, terutama yang wajib-wajib, ya sholat. Ya, lalu nanti puasa di bulan Ramadan juga harus berpuasa. Ya, dan yang perincian-perincian yang lainnya juga harus dipelajari. Ya, karena istiqomah itu berat, ya perlu ilmu, perlu kesabaran. Dan juga tinggalkanlah kawan-kawan yang buruk, ya. Cari kawan-kawan yang baik, kawan-kawan dari kalangan kaum muslimin yang baik, yang mengajak ke dalam kebaikan, supaya membantu kita semua untuk menjadi orang-orang yang baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin dijawab sama-sama. Ya, barakallahu fiik. Di sini yang bertanya, bagaimana cara kita tahu bahwa Allah sudah mengampuni kita, Ustaz? Ini hal goib ya. Tapi mungkin bisa diukur dengan sepak terjang kita. Kita diampuni atau tidak oleh Allah SWT, lihat apakah setelah bertobat kita ini benar-benar jadi orang baik, apa setelah tobat ini kita masih belok-belok, ya itu kelihatan dari sana sebenarnya. Orang yang bertobat, iya. Dia akan melahirkan banyak kebaikan-kebaikan, semestinya demikian. Tapi orang yang tidak yang tobatnya main-main, ya habis dia ngomong tobat, dia mau cari mangsa yang lain, dia kerjain keanehan-keanehan dan dosa-dosa lagi. Tidak peduli ya, ini tanda mungkin tobatnya tidak benar nih. Dan hanya dia sama Allah yang tahu jemaah, orang tidak ada yang tahu. Gimana sepak terjang dia saat dia sendiri, gimana saat dia bermuamalah sama orang, ya. Gimana saat dia berduaan saja sama handphonenya misalkan, dia tahu nih ini orang tobat benar atau tidak nih. Dia yang tahu, orang lain gak tahu. Ya. Jadi ia merasa itu sesuatu yang bisa dirasakan oleh diri dia sendiri. Apakah dia semakin hari semakin baik atau sama aja gitu-gitu aja. Hanya tobat aja, astagfirullah, tapi tidak ada kebaikan yang dihasilkan. Dari sana mungkin dia bisa pantau dirinya dan bisa ngaca ya. Dijadikan bahan dia untuk berpikir. Tobatnya sudah diterima atau tidak. Dia semakin baik atau malah semakin buruk ya. Dari situ ketahuan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Lalu apabila kita mendengar lelucon orang tentang zodiak-zodiak misalnya, lalu kita ketawa, apakah ini termasuk perbuatan syirik? Haruskah kita ucap syahadat lagi? Ya, masalah zodiak ini yang bermasalah saat dia itu percaya. Kalau cuma lewat dia tidak sengaja baca, terus dia ketawa-ketawa, ya ketawain karena mungkin ini tidak benar dia ketawa, ya lain cerita ya, bukan terus jadi syirik gitu. Atau ketawa karena di situ ada lucu-lucunya, misalkan bukan karena percaya, ini hal lain. Tidak serta-merta orang terus jadi syirik. Yang syirik itu saat dia bertumpu sama ini benar, ya ini perlu diikuti, ya ini berbahaya. Ya itu yang bisa menjerumuskan orang ke dalam lubang kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita menjalankan sholat wajib, sholat sunnah, dan melakukan hal-hal kebaikan karena didasari rasa takut dan akan mati dan masuk neraka. Apakah semuanya ibadah? Ya, dinilai pahala, itu dinilai berpahala. Dan akankah amalannya diterima oleh Allah? Ya, memang arti dari ketakwaan itu apa? Menjalankan perintah Allah di atas ilmu karena berharap apa? Ganjaran dari Allah, berharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjauhkan dosa di atas ilmu juga, karena takut dengan apa? Dengan hukuman Allah. Ya memang harusnya seperti itu. Yang salah itu saat orang beramal kebaikan untuk orang lain. Supaya dilihat baik sama orang. Supaya didengar sama orang. Supaya naik pangkat. Supaya dibilang Pak Haji. Supaya dibilang Pak Umroh misalkan. Ya kan kalau Haji, Pak Haji. Kalau Pak Umroh, Pak Umroh ya. Dan yang itu yang masalah. Kalau dia begitu karena takut sama Allah, takut sama azab Allah subhanahu wa ta'ala, ya itu yang diminta. Luar biasa itu. Kita ini menjauhkan diri dari dosa, kenapa? Karena sama Allah diancam sama neraka, supaya kita takut. Lalu saat kita takut, gak mungkin terus disalahkan. Kenapa? Sama Allah diancam sama neraka. Allah yang bikin ancaman ini, bukan kita ngarang-ngarang sendiri. Allah yang mengancam kita dengan neraka, supaya kita ini apa? Takut. Jadi saat kita sudah takut sama neraka, jangan kita disalahin lagi. Ini yang benar nih sekarang nih. Takut bukan sama bos. Bukan takut sama raja. Takut sama siapa? Bukan. Takutnya sama siapa? Sama Allah SWT. Takut sama apanya? Takut sama azabnya Allah yang sangat pedih. Dan itu yang diancamkan sama Allah tadi. Betul kata Allah, aku maha pengampun, aku maha penyayang. Tapi ingat, azab aku pedih juga kata Allah SWT. Supaya orang-orang itu takut. Jadi saat kita beribadah, ya, takut sama Allah. Dan sebenarnya lebih pasnya lagi, dia tuh saat beribadah harus menghadirkan tiga hal. Dia cinta sama Allah. Ibadahnya dibangun di atas tiga. Jangan cuma condong ke takut saja, jangan. Yang lebih benar tuh tiga. Cinta sama Allah. Berharap sama Allah. Dan apa? Takut. Ini yang sempurna. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, saya akhwat berusia 34 tahun, saya belum menikah. Sudah ikhtiar ta'aruf berkali-kali, qadarullah belum bertemu dengan jodoh saya. Saat ini juga saya merasa stagnan dalam kehidupan, baik itu pekerjaan dan lainnya. Apakah tertundanya jodoh dan stagnan dalam pekerjaan karena dosa-dosa saya tersebut atau dosa-dosa saya terdahulu? Mohon nasihatnya Ustaz, jawabannya bisa jadi. Jadi hal-hal gaib ini semuanya bisa jadi. Ya. Dua sebenarnya kemungkinannya. Bisa jadi ini karena dosa. Bisa jadi karena Allah mau menyelamatkan kamu dari jeratan laki-laki yang tidak baik. Tetangga, ada tetangga Ana dulu. Seumuran sama-sama yang bertanya, umur 30-an tahun lah. Tidak nikah-nikah. Tidak ada laki-laki datang ke rumahnya minta, tidak ada. Malah justru laki-laki datang minta adiknya. Sampai karena adiknya sudah sering-sering diminta orang, akhirnya dilepas sama bapaknya. Dan karena ada kayak mitos lah ya di kampungnya itu dipercayai sama mereka. Kalau adiknya nikah duluan, biasanya kakaknya sudah mati, sudah habis. Sudah tidak akan laku lagi. Kalau dilonjatin adiknya, selesai. Ini adiknya dua orang, laki sama perempuan sudah nikah semua. Kakaknya yang perempuan belum nikah. Tapi karena si perempuan ini ya bantu kita di rumah dan tak percaya sama mitos-mitos seperti itu. Subhanallah, jamaah, ini perempuan didatangi sama bapak-bapak orang kaya raya dari Arab. Istrinya meninggal, dia cari istri. Datang ke situ karena ada temannya di situ, kerja di Indonesia, punya proyek di Indonesia. Datang, sini datang. Saya kenalin sama orang baik, dikenalin sama ya ada orang terdekat anak, akhirnya dijodohin lah sama perempuan itu tadi. Mimpi apa tuh perempuannya, Ma? Sekarang keluarganya yang membiayai si perempuan itu. Ditransfer uang terus dari Arab datang ke sini. Punya anak, anaknya ganteng. Ya, karena anaknya ya keturunan Arab anaknya. Ya, jadi kalau datang itu anaknya dibandingin sama ponakan-ponakan dia jomplangnya, Ma, ya. Yang ngece-ngece dulu itu sekarang diece sama dia. Ini anak-anak nih ya. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tahu. Mungkin si itu perempuan juga pernah sempat bertanya pertanyaan seperti ini, apakah ini karena dosa saya, apakah karena apa? Namun dia tetap bersabar, dia tetap husnudzon sama Allah. Kalau memang jodohku ada, ya kan akan datang. Mungkin sekarang enggak datang karena yang ada ini yang ta'aruf-ta'aruf yang enggak benar ini, mungkin itu berbahaya sama Allah, dijauhkan itu. Atau bisa jadi karena dosa-dosa yang dulu. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jalani hidup ini sebagaimana mestinya. Hidup ini ya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk ibadah. Dia sekarang sama Allah sudah ya, kerjaan dibilang stagnan. Alhamdulillah dia tidak sampai kelaparan, sampai susah hidup, alhamdulillah. Sehat walafiat, jalani banyak-banyak beribadah kepada Allah. Nanti tidak sengaja kesenggol sama jodohnya. Kadang-kadang itu semua tidak disusun dari awal. Tidak sengaja, mungkin naik motor, keserempet, saling hina. Loh kok bagus ya? Diikutin akhirnya diminta nikah akhirnya. Tidak tahu. Tidak tahu kita. Anak besar di Madura. Dari SD, SMP. Habis itu lulus sekolah di Jawa Tengah. Sampai selesai SMA. Setelah itu sekolah di Jakarta, di Lipia. 1 tahun. Setelah itu diterima di Madinah, berangkat ke Madinah. Dan sekarang tidak pernah bermimpi anak dapat jodoh dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tidak pernah. Bahkan seperti apa di sana, mau datang ke sana aja tidak ada sama sekali keinginan. Subhanallah, kesenggol, terus tidak sengaja. Anak punya kawan ternyata masih misanannya, ya istri anak sekarang, sama-sama sekolah di Madinah. Akhirnya berhubungan baik, ya bapak sama bapak saling kenal, ayah anak kenal ayahnya, akhirnya ditawarkan, silahkan kalau mau nikah, saya punya keponakan dan lain sebagainya, lihat cocok, bismillah nikah. Tidak pernah terbesit di kepala Ana untuk Ana sudah dari Madura di timur, ternyata jodoh Ana lebih timur lagi. Orang timur nyarinya ke barat biasanya. Ini enggak, lebih timur lagi. Ana melawan arus ini. Jadi Ana enggak tahu jodoh itu rahasia ilahi. Sama kita mau dipikir, enggak bisa. Tidak akan pernah nyambung. Ada seorang akhwat ya. Anak tahu dulunya itu akhwatnya tidak benar ya. Subhanallah. Sekarang hijrah. Jadi akhwat yang baik. Ya, yang kita tahu seperti itu. Kita sering bertanya, ada masalah-masalah gini. Gimana Ustadz? Gimana Ustadz? Yang bilang sabar. Anak diminta laki-laki yang tidak benar terus katanya. Pura-pura belum punya istri padahal sudah punya istri katanya. Saya mau dijadikan istri simpanan, Ustaz. Gimana ini? Dia marah-marah. Sabar, Ana bilang. Kalau enggak mau, tolak aja. Selesai, Ana bilang. Jangan marah-marah. Ya itu mungkin ya hasil dari perbuatanmu dulu, ya terjerat sampai sekarang. Orang hijrah itu ada konsekuensinya, Ana bilang. Ya, keluar dari masa kelam itu berat. Ada ujiannya. Ya mungkin ini ujiannya. Sabar dulu, Ana bilang. Dan sama sampai sekarang, ya enggak selesai-selesai dia berkubang di situ. Sabar, Ana bilang. Buktikan kamu itu betul hijrah. Ya ini ujiannya. Allah mengetes. Wala ya'lamannallahu alladhina sadaku. Wala ya'lamannal kadhibin. Ya. Allah tahu siapa yang jujur dan siapa yang bohong. bakal tahu nih dari ujian-ujian ini. Dan ini ujian ya dari para wanita. Dia diminta untuk terus menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kawan-kawannya di sana yang dia masih hura-hura sini, hura-hura sana, pakai baju-baju yang enggak benar, ya, seakan-akan banyak laki-laki yang dekat. Betul, banyak laki-laki yang dekat. Tapi bukan laki-laki yang baik, sudahlah percaya. Sekarang ada wanita enggak benar, ya, begitu-begitu, hedon-hedon, hebring-hebring. Ya, tahu hebring kan tuh? Bahasa kita dulu bukan hedon ya, hebring bahasanya. Enggak tahu artinya apa, enggak tahu, cuma ikut-ikut orang aja ya. Intinya ya begitulah. Kenapa ya kok perempuan-perempuan gitu bawa jodohnya cepat? Iya, jodohnya yang sejenis. Mau kamu dapat jodoh begitu juga sejenis? Ya jangan. Akhirnya nanti KDRT kayak kasus ini yang lagi panas. Kenapa? Ya begitu. Buru-buru, santai aja. Wahai akhwat, santai aja. Jadilah kamu akhwat yang solehah, jadilah kamu akhwat yang baik. Nanti Allah pasti kalau sudah ada jodohnya tidak akan terlambat datang. Datang jodohnya. Mau nikah kapan? Hari ini saya mau nikah sama kamu. Langsung sekarang. Siap enggak para akhwat? Kalau hari ini, ya ini barusan kan curhat nih. Saya begini Ustaz sudah lama enggak nikah, ya kan? Kalau hari ini misalkan datang, ikhwan baik, minta langsung dia mau nikah hari ini. Siapkah Anda? Belum tentu siap. Tunggu, saya masih mau gini. Masih mau apa fitting baju dulu. Ya, enggak kata ikhwan, enggak usah. Sekarang saya mau nikah. Siap enggak kamu? Ya, jadi begitulah. Siapkan dirimu, ya jadilah wadah yang baik. Jadilah perempuan yang soleha. Jadi kapan nanti datang suaminya? Sudah. Suaminya jadi raja. Terima beres. Karena si perempuannya sudah matang, sudah siap. Dan umur itu hanya sekedar angka saja. Kalau ibu-ibu yang umur 50-60 tahun masih ada yang menikah, wallahi jemaah. Ini masih family sama anak, tidak jauh. Sudah meninggal suaminya 8 tahun. Dia punya besan. Tahu besan? Bukan sepupu, besan. Besan itu mertuanya anaknya. Ya, besannya meninggal istrinya. Ini diminta sama besannya. Nikah, umur 60 sekian tahun. Masa yang umur 34 itu insecure? Sedangkan yang umur 60 tahun lebih, ada laki-laki yang datang meminta. Jadi, sudahlah. Jodoh itu, karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terlalu dalam untuk mau memikirkan jodoh-jodoh. Sudah jangan dipikir. Jalan sesuai apa yang Allah minta kita untuk jalan di sana. Istiqomah jadi wanita yang baik. Jalan. Kalau jodohnya datang, pasti datang. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dipercepat. Sama seperti ajal ya. Allahu a'lam. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin belum bisa Anda jawab ya. Mohon maaf. Sudah masuk waktu zuhur. Silakan Pak. Untuk Bapak khususon. Boleh. Silakan. Oh ya. Oh. Iya. Jadi begini, Pak. Itu kayaknya gagal difahami, ya. Justru itu maknanya adalah barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia tahu manusia itu lemah. Ya, tidak bisa apa-apa. Maka saat itu dia akan tahu Allah yang maha bisa. Paham Pak ya? Bukan dia harus tahu diri dulu. Bukan sebenarnya. Saat dia tahu dirinya itu lemah, dirinya penuh dengan kekurangan, tidak bisa banyak berbuat, dia akan tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham Pak ya? Allah yang ngasih kita rezeki. Itu rezeki bukan dari jerih payah kita. Bukan dari ilmu kita. Bukan dari banyaknya kita kerja. Bukan. Tapi itu dari siapa? Dari Allah. Makanya Anda pernah bilang di sini juga, ya, sangat disayangkan banyak dokter-dokter yang mungkin tahu betapa dahsyat Allah ciptakan tubuhnya manusia ini, ya, tapi sayang mereka itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu seperti apa lemahnya dirinya. Seperti apa Allah ciptakan dia? Ada antibodinya, nanti kalau kena virus panas badannya ngasih tanda. Ya luar biasa. Dokter tahu, tapi kenapa banyak dokter yang tidak sholat? Kenapa banyak dokter yang ya jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal dia tahu dirinya kan? Mestinya dia tahu siapa Tuhannya Allah SWT. Tapi banyak orang tidak mengetahui itu. Itu yang bisa Anda jelaskan Pak. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.